بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم حا ميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين ثم أما بعد Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sebagaimana telah kita dengarkan ayat Ha Mim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna mundhirin. Sesungguhnya kata Allah, kami telah menurunkan Al-Quran ini di malam yang mubarakah. Dan sesungguhnya kami memberi peringatan. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Inna anzalnahu fi laylatin qadar. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدَرِ لَيْلَةُ الْقَدَرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Dan siapakah yang tahu apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang padanya malaikat turun. Demikian ruh dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam itu, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan segala sesuatu yang mensejahterakan kedamaian dia sampai terbitnya fajar atau keadaan tersebut sampai terbitnya fajar. Tentunya dari ayat dan dari surah yang telah kita dengarkan, surah Lailatul Qadar, memberikan keterangan yang pasti kepada kita tentang ada satu malam, malam yang utama, malam Lailatul Qadar, yaitu di dalam 10 malam di hari-hari Ramadan, 10 malam yang akhir di hari-hari Ramadan. Dan juga ayat memberikan keterangan kepada kita bahwa malam itu adalah malam yang mubarakah, malam yang padanya turun rahmat Allah, malam yang padanya kesejahteraan, malam yang padanya keselamatan, malam yang padanya Allah subhanahu wa ta'ala menerima, mendengarkan, dan melihat apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya dari amal-amal ta'ah. Tentunya berkenaan keutamaan malam tersebut banyak disebutkan di dalam nusus, tetapi yang ingin kita terangkan dan kita ambil keterangannya di sini adalah beberapa hal yang mungkin penting untuk kita ketahui agar kita tentunya terbimbing selalu dengan ilmu. Yaitu yang pertama, bahwa apakah malam Lailatul Qadar itu dapat dilihat oleh mata kepala kita secara langsung, maka tentunya dalam hal ini kita perlu mengetahuinya dengan ilmu. Dalam beberapa riwayat disebutkan seperti riwayat Aisyah, beliau pernah mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana keterangan dan pandanganmu apabila aku mengetahui malam ini adalah malam Lailatul Qadar? In alimtu ayya lailatin Lailatul Qadar ma aqulu fiha." Bagaimana pandanganmu, bimbinganmu apabila aku mengetahui ada satu malam di malam-malam Ramadan, tentunya di 10 malam yang akhir, tentunya saya mengetahui itu adalah malam Lailatul Qadar, apa yang saya harus katakan? Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Maka katakanlah, "Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Dan dalam riwayat disebutkan, bagaimana kalau aku mendapatkan waqaftu, wafaktu. Bagaimana kalau aku mendapatkan wafaktu Lailatul Qadar? Yaitu aku mendapatkannya. Maka dalam hadis sebagaimana yang telah kita dengarkan, diajarkan Aisyah dengan doa tersebut. Maka dengan keterangan hadis, tidak ada penyebutan melihat dengan mata kepala, tetapi yang didapatkan dalam hadis yaitu mendapatkan, tentunya dengan tanda-tandanya, tentunya dengan bimbingan yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena itu, ketika ditanyakan kepada Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullahu taala, apakah Lailatul Qadar, Lailatul Qadar itu dilihat dengan mata kepala? Maka beliau menjawab, qattara lailatul qadar atau qattura lailatul qadar bil ain lima waffaqahu Allah subhanahu wa dzalika bi ru'yati amaratiha. Terkadang Lailatul Qadar itu dilihat dengan mata bagi orang yang Allah berikan taufik kepadanya dengan melihat tanda-tandanya. Jadi bukan melihat sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang adanya cahaya yang berada di atas langit. Tetapi dilihat dengan tanda-tandanya. Dengan tanda-tandanya. Karena itu para sahabat, mereka berdalil mendapatkan Lailatul Qadar dengan tanda-tandanya. Bukan dengan melihat mata kepala adanya cahaya yang turun dari atas langit. Sehingga dengan tanda-tanda tersebut seorang mendapatkannya, bukan dengan melihat. Jadi diketahui dengan tanda-tandanya. Sehingga itu pula bagi siapa yang tidak melihat tandanya, tapi ternyata malam Lailatul Qadar itu turun, maka dipastikan dia mendapatkannya dengan keimanan yang dia imani dan tentunya dengan berharap pahala. Karenanya seorang bersungguh-sungguh untuk mencari malam tersebut, sama dia mendapatkan tanda-tandanya ataupun tidak. Sama dia mendapatkan tanda-tandanya ataupun tidak. Karena itu, para ulama mengatakan apabila seorang telah menjaganya dari awal malam sampai akhir malam. Karena dikatakan di 10 hari yang terakhir atau di 10 malam yang akhir, dia menjaganya dari malam yang pertama sampai malam yang akhir. Kalaupun mungkin dia melihat tandanya ataupun tidak, maka dia telah menjaga dan dia berharap mendapatkannya. Dia menegakkan malam itu dengan penuh keimanan dan ihtisaban, maka sangat dimungkinkan dia mendapatkannya karena dia menjaga dari awal sampai akhir. Sehingga mengetahui Lailatul Qadar dengan tanda-tanda yang diajarkan atau yang dibimbing oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian orang, melihat adanya cahaya, melihat ada ini, melihat ada itu. Tetapi dengan tanda-tanda yang diajarkan, yang dibimbing oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian bagaimana tanda-tandanya? Tentunya tanda-tandanya dengan bimbingan beliau, yaitu pada malam tersebut didapatkan keadaan nyaman, tenang, tidak panas, tidak dingin. Sebagaimana diterangkan dalam hadis. Kemudian pada pagi harinya didapatkan matahari, sinarnya tidak menyengat, tapi lembut, sehingga seorang bisa melihat lingkaran matahari pagi. Juga dalam riwayat disebutkan, bahwa pernah Rasulullah sholat subuh dalam keadaan beliau sujud di atas permukaan bumi yang basah karena hujan telah turun di malam hari. Dan diketahui pada malam tersebut Lailatul Qadar Allah turunkan, Allah datangkan. Dan dalam riwayat disebutkan itu adalah malam ke-21. Maka di antara tandanya, malam Lailatul Qadar bisa saja turun hujan. Sebagaimana Rasulullah mendapatkan Lailatul Qadar dalam keadaan turun hujan. Dan di pagi harinya beliau sujud di atas tanah yang masih basah. Sehingga melengket tanah itu di jidat beliau. Ini di antara tanda yang ma'ruf, masyhur. Tetapi kalau dia, sebagaimana sudah diterangkan tadi, tidak mendapatkan tanda-tanda itu sama sekali atau tidak mengerti. Dia tidak mengerti. Cuma dia sudah menjaganya di awal malam dengan keimanan dan ihtisaban sampai di akhir malam, yaitu di malam pertama dari 10 malam yang akhir sampai malam yang terakhir, maka sangat memungkinkan baginya untuk mendapatkannya karena dia tidak meluputkan satu malam pun. Dan sebagaimana telah kita dengarkan, menjaganya dengan amalan-amalan taat, amalan-amalan ibadah, amalan apa saja dari amalan taat yang besar sampai yang kecil dan dianggap mungkin remeh oleh manusia, selama itu adalah amalan taat. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kalau seorang menduga dan memperkirakan dengan sangat dia telah mendapatkan malam tersebut dengan tanda-tandanya? Apakah dia harus sebarkan kepada manusia semua bahwa malam tadi turun malam Lailatul Qadar, apalagi sekarang zaman dunia sosial media? Apakah dia menghabarkan dan menyebarkan? Tentunya dalam hal ini kita harus dibimbing oleh bimbingan salaf. Karena yang mendapatkan malam tersebut sebelum kita adalah salafus saleh. Yang mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan malam tersebut. Allahumma amin. Qulu ya ikhwah, katakan wahai saudara-saudaraku, amin. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan malam tersebut. Allahumma amin. Maka kita dapati dari bimbingan salaf, di antaranya dikatakan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, As-Subki beristimbat di dalam masalah ini dengan hadis dan riwayat disenanginya untuk kitman Lailatul Qadar liman ra'aha. Jadi istihbab kitman Lailatul Qadar liman ra'aha. Berkaitan dengan kisah turunnya Lailatul Qadar, jadi dia menyembunyikannya kalau memang dia melihatnya atau dia mendapatkan dengan tanda-tandanya. Sisi pendalilannya tentunya karena Allah telah menakdirkan malam tersebut kepada nabinya, Allah tidak mengkhabarkan malam tersebut melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam artinya Allah telah menurunkan malam tersebut kepada nabinya dan nabinya tidak mengkhabarkan. Sehingga yang paling baik dalam masalah ini adalah mengikuti. Kita cuma sekedar berharap mudah-mudahan benar dengan tanda itu kita dapatkan. Dan kita cukupkan dengan pengetahuan kita. Kemudian disebutkan pula oleh para ulama hikmah menyembunyikan ini karena ini adalah karamah dan karamah tidak boleh disebar-sebarkan. Yaitu karamah seorang mukmin tidak perlu disebar-sebarkan. Kalau dia melihat itu adalah karamah dari Allah untuknya. Dan juga disebutkan oleh para ulama, karena dia yang melihat sendiri, maka tidak aman dari negatifnya malam tersebut. Artinya bisa saja tidak benar, bukan suatu yang positif tapi negatif, karena dia yang melihat sendiri. Sisi yang lain kata para ulama dikhawatirkan munculnya riya dari orang tersebut. Sehingga dia sembunyikan itu yang dibimbing baginya. dan menyebabkan dia selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian sisi yang lain, bisa jadi yang lain menjadi hasad kepadanya. Hasad kepadanya karena dia telah mendapatkan keutamaan tersebut. Dan ini sangat memungkinkan. Mungkin kita telah ingat kisah Yusuf ketika mengabarkan mimpinya kepada bapaknya Yakub. Maka Yakub pun mengatakan, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Karena itu adalah mimpi yang utama dan mimpi yang merupakan anugerah dari Allah kepada Yusuf. Maka kata Yakub, jangan kau kisahkan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Khawatir mereka hasad dengki akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas kepadamu. Demikian. Demikian pula telah dinukilkan dari Al-Imam Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala, yustahabbu liman ra'a laylatal qadari ayyaktumaha wa yad'u bi ikhlasi niyatin wasihatin wasihati yakinin bima aujaba min dinin wa dunya wa yakunu akthar du'aihi li dinihi wa akhiratihi. Sepantasnya disunnahkan, bahkan disenangi siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar atau dia melihatnya dengan tanda-tandanya itu, dia bahkan menyembunyikannya. Dia menyembunyikannya. Dan dia berdoa dengan penuh keikhlasan, niat, dan dengan yakin dengan apa yang Allah akan memberikan padanya dari perkara agama dan dunianya, atau dengan apa yang dia akan dapatkan dari kebaikan mendapatkan malam tersebut dari agama dan dunianya. Dan hendaknya keumuman doanya adalah untuk perkara agama dan akhiratnya. Jadi dia berdoa dengan ikhlas, niat, dengan yakin kepada Allah, dengan apa yang Allah akan kabulkan dari doanya, dia minta dari perkara agama dan dunia, dan keumuman doanya adalah perkara agama dan akhiratnya. Sehingga dia selamat daripada apa yang disebutkan oleh para ulama tadi. Karena itu, bagi kita, tentunya yang pertama, untuk selalu menjaga dan berusaha untuk meraih malam Lailatul Qadar di 10 malam yang akhir ini. Dengan kita menjaganya setiap malam di 10 malam yang akhir. Kata para ulama, tentunya yang paling ditekankan malam-malam yang ganjil, tetapi tidak menutup kemungkinan malam yang genap, karena semuanya ada riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, kita melihat tanda ataupun tidak, bagi kita hanyalah menjaga malam-malam tersebut. Kalau kita melihat tandanya dengan alamat yang dibimbing oleh Nabi, ternyata kita dapati pada satu malam. Maka tugas kita adalah berdoa, minta kebaikan yang banyak kepada Allah secara khusus untuk akhirat kita. Dan tentunya mendoakan kebaikan bagi siapa yang kita inginkan kebaikan kepadanya dalam perkara dunia dan akhiratnya. Kemudian, agar kita selamat dari apa-apa yang diingatkan oleh para ulama untuk tidak menyebarkannya. Terlebih lagi kita berada di dalam dunia sosial media yang dengan mudah kita menyebarkan, dan itu sangat tidak nyaman, akan membuat diri kita nantinya waliyadzubillah terjatuh di dalam riya, terjatuh di dalam perkara-perkara yang lain yang merusak apa yang telah kita raih. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian, kalaupun kita tidak mengetahui ada tanda-tandanya, maka itu tidak bermasalah bagi kita. Kita bersungguh-sungguh untuk menjaganya dan menghidupkannya. Karena siapa yang telah menjaga dan menghidupkannya dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan kepada Allah, tentunya dia akan mendapatkannya. Terakhir, baginya untuk terus-menerus berdoa dalam segala keadaannya, meminta kebaikan dari Allah seperti apa yang diajarkan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Zat yang Maha memaafkan dan Engkau cinta pemaafan, maka maafkanlah saya. Mudah-mudahan bermanfaat keterangan tadi, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua apa yang paling baik dalam urusan kita, dalam urusan akhirat kita, dalam urusan agama kita. Allahumma, ya Allah, waffiqna, berikan taufik kepada kami, kita semua, likulli khairin, terhadap segala kebaikan, likulli alima tuhibbuhu wa tarda, terhadap semua apa yang Kau cintai dan Engkau ridai. Allahumma waffiqna, ya Allah, berikan kami taufik, al-khair, dengan kebaikan, wa jannatak, dan dengan surgamu. Allahumma inna nas'aluka jannataka. Ya Allah, kami meminta surgamu. Naam, dan kumpulkan kami bersama orang-orang yang kami cintai di surgamu nanti, bersama dengan Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Allahumma, dan Allah, ya Allah, kami berlindung, wa na'udzubika min adzabika, dari segala azabmu, azab api nerakamu, azab kuburan, dan segala kejelekan. Mudah-mudahan Engkau, ya Allah, mendengarkan dan menerima doa kami. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan apa yang kita minta. Allahu ta'ala a'lam bissawab, wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabih wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin, walhamdulillahi rabbil alamin.